Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu irtifa'u ahadihima 'alal akhar bila hajah. Dimakruhkan salah satu antara keduanya. Ini dhamir huma kembalinya masih ke imam dan makmum. Salah satu dari imam dan makmum dimakruhkan bertempat di tempat yang lebih tinggi dari yang lain. Jadi irtifa ini maksudnya tempatnya lebih tinggi ya. Bila itu dilakukan tanpa ada kebutuhan. Jadi sholat di lantai 2 itu sholatnya sah, tetapi makruh ya. Kalau memang di lantai sebelumnya, di lantai 1 masih belum penuh. Jadi selama tidak ada kebutuhan, maka imam dan makmum kesunahannya berada di tempat yang rata. Rata dalam arti keduanya tidak lebih tinggi dari yang lain. Walau fil masjid, walaupun berada di dalam masjid. Jadi hukum kemakruhan ini berlaku pula walaupun jamaah yang dilakukan berada di masjid. Wa minha wafaqatun fi sunanin tafhusu mukhalafatun fiha. Ini dhamir minha kembalinya ke surutil jamaah. Termasuk dari syarat jamaah adalah kecocokan. Kecocokan antara imam dan makmum di dalam kesunahan yang buruk apabila mereka berdua berbeda. Jadi mukhalafah ini artinya berbeda ya. Perbedaan antara imam dan makmum dalam satu sunnah yang dianggap buruk. Nah, ini juga termasuk syarat dari jamaah. Artinya kecocokan di dalam sunnah ini juga diperhatikan dalam berjamaah ya. Karena jamaah itu kan menyambung sholat makmum ke imam. Berarti apapun yang dilakukan imam itu harusnya diikuti oleh makmum, walaupun yang dilakukan adalah kesunahan. Namun seperti yang kita tahu di dalam keterangan ini, bahwa kesunahan yang bisa mempengaruhi sah atau tidaknya sholat itu tidak semua kesunahan, melainkan hanya kesunahan yang tafhusu. Tafhusu ini buruk ya, keburukan yang parah ini, yang dianggap buruk bila berbeda antara imam dan makmum. Fi'lan autarkan, perbedaan itu bisa dari sisi melakukan atau meninggalkan. Artinya imamnya melakukan, makmumnya meninggalkan, atau sebaliknya, imamnya meninggalkan dan makmumnya melakukan. Jadi dua sisi ini, melakukan ataupun meninggalkan, ini hukumnya sama. Fatab tulu sholatu man waqa'at bainahu wa bainal imami mukhalafatun fi sunan. Ini lanjutan tadi ya. Sholat seseorang ini makmum ya. Man ini isinya makmum. Sholat makmum yang terjadi antara dia dengan imam perbedaan di dalam sunnah, sholatnya batal. Contohnya kasajadati tilawatin, seperti sujud tilawah. Sujud yang disunahkan setelah membaca ayat sajdah ya. Sujud tilawah fa'alahal imamu wa tarakahal ma'mum mu'amidan aliman bitahrim. Jadi contohnya seperti sujud tilawah yang dilakukan oleh imam dan makmum tidak melakukannya. Jadi imamnya melakukan sujud tilawah, makmumnya tidak melakukannya, dan makmum ini dia tidak melakukan secara sengaja amidan ya. Jadi dia bukannya lupa tetapi sengaja, dan juga dia mengetahui keharaman itu, aliman bitahrim. Ini seperti standar batalnya sholat yang lain ya. Batalnya sholat itu kebanyakan memang dibatasi dengan amidan dan aliman bitahrim, mengetahui dan juga sengaja melakukan. Contoh yang lain, watasyahudi awal, tasyahud awal, fa'alahul imam watarokahul makmum, tasyahud awal yang dilakukan imam, tetapi makmum tidak melakukan, maka makmum yang meninggalkan hal itu sholatnya batal ya, karena tergolong tadi, tergolong kesunahan yang di saat makmum berbeda dengan imam, perbedaan itu dianggap sangat buruk. Ini yang tadi mencontohkan makmum yang meninggalkan. Kemudian makmum yang melakukan, contohnya adalah autarokahul imamu wa fa'alahul makmum. Jadi ini kebalikan dari contoh tadi ya. Imamnya tidak melakukan tasyahud awal dan makmumnya melakukan tasyahud awal. Ini juga sama, bisa berakibat, bisa berdampak ke batalnya sholat. Dan seperti standar yang lain, batalnya sholat makmum dengan catatan amidan aliman, bila dilakukan dengan sengaja dan juga mengetahui keharaman hal itu. Wa in lahikohu alal kurbi. Hal ini tetap berlaku walaupun makmum bisa menyusul. Jadi lahiko artinya menyusul ya. Walaupun makmum bisa menyusul di waktu yang dekat. Menyusul imam ya. Makmum bisa menyusul imam di waktu yang dekat. Artinya kalau memang imam tidak melakukan tasyahud awal dan makmum melakukan tasyahud awal, hal itu bisa membatalkan sholat walaupun tasyahud yang dilakukan makmum hanya sebentar, sehingga dia mampu menyusul imam di waktu yang dekat. Haitsu lam yajlisil imamu lil istirahah. Ini catatan penting ya, bahwa makmum yang batal karena dia melakukan tasyahud awal itu sekiranya imam tidak melakukan duduk istirahah. Karena setelah sujud kedua itu ada kesunahan duduk sebentar ya. Kesunahan duduk sebentar itu dinamakan duduk istirahah. Jadi bila imam tidak melakukan tasyahud sedangkan makmum melakukan tasyahud, itu hukumnya sebenarnya diperinci, hukumnya tidak mutlak ya. Perinciannya adalah tergantung imam, apakah imam setelah sujud dia duduk sebentar atau tidak. Kalau imam setelah sujud duduk sebentar melakukan kesunahan duduk istirahah, maka makmum yang melakukan tasyahud awal sholatnya tidak batal. Alasan batalnya sholat bagi makmum yang melakukan tasyahud awal, alasannya adalah li'udulihi anfardil mutaba'ah ila sunnah. Jadi ini alasannya, karena makmum lebih mementingkan melakukan sunnah daripada melakukan kefarduan, yaitu mengikuti imam. Jadi imam yang tidak melakukan tasyahud awal setelah sujud kedua langsung berdiri, bagi makmum tentunya diharuskan untuk mengikuti imam ya. Jadi dalam jamaah mutaba'ah atau mengikuti imam ini hukumnya fardu, sedangkan tasyahud awal ini hukumnya sunnah. Dan kita tahu bahwa kefarduan bila berbenturan dengan kesunahan ini tentunya harus memenangkan kefarduan, karena memang fardu atau wajib itu hukumnya di atas sunnah ya. Jadi kalau ada makmum yang melakukan tasyahud awal sedangkan imamnya tidak melakukannya, maka dia berpindah dari kefarduan mengikuti imam ke kesunahan. Ini tentunya bisa membatalkan sholat. Amma idza lam tafkhush al-mukhalafatu fiha fala yadhurrul ityanu bisunnah. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kesunahan itu tidak semuanya dianggap buruk bila berbeda dengan imam. Ada juga kesunahan, tetapi kesunahan itu tidak dianggap buruk saat makmum berbeda dengan imam. Jadi kesunahan yang lam tafkhush, yang tidak buruk ya, tidak buruk perbedaan di dalam kesunahan itu. Contohnya adalah kakunutin adroka mal ityani bihil imama fi sajdatihil ula. Ini dicontohkan seperti kunut ya, seperti kunut. Jadi ada imam yang tidak melakukan kunut ya. Ada imam yang tidak melakukan kunut setelah iktidal di rakaat kedua sholat subuh, imamnya langsung sujud. Imam tidak melakukan kunut tetapi makmumnya melakukan kunut. Nah, kunut yang dilakukan makmum itu tergolong kesunahan, tetapi kesunahan itu walaupun berbeda dengan imam tidak dianggap buruk ya, tidak dianggap buruk. Namun kebolehan melakukan kunut itu dibatasi bila memang makmum bisa mendapatkan imam, bisa menemukan imam di sujud imam yang pertama. Artinya makmum yang melakukan kunut sendirian, setelah kunut dia masih bisa mengejar imam di tasyahud pertamanya. Artinya kalau imamnya sudah bangun dari sujud pertama sedangkan makmum masih berada di kunut, itu tentunya hukumnya batal ya. Lalu mengapa kunut ini dibedakan dengan tasyahud? Kalau tadi tasyahud yang dilakukan makmum sedangkan imamnya tidak melakukan itu membatalkan sholat, kalau kunut tidak membatalkan sholat, perbedaan keduanya apa? Ini dijelaskan di kalimat setelahnya. Wa faraqa tasyahud al-awwal. Jadi kunut berbeda dengan tasyahud awal bi annahu fihi ahdasa qu'udan lam yaf'alhul imam. Nah, ini perbedaan antara kesunahan tasyahud awal dan kunut. Kalau tasyahud awal dianggap buruk ya, dianggap buruk kalau berbeda dengan imam, kalau kunut tidak dianggap buruk. Perbedaannya adalah makmum yang melakukan tasyahud awal dia melakukan duduk ya, dia melakukan duduk yang tidak dilakukan imam. Jadi rinciannya tadi kan kalau imamnya setelah sujud duduk sebentar, tasyahud awal boleh dilakukan ya. Kalau imamnya langsung berdiri, itu tasyahud awal tidak boleh dilakukan. Kenapa tidak boleh dilakukan? Karena kalau makmum melakukan tasyahud awal berarti dia melakukan duduk yang tidak dilakukan oleh imam. Imamnya tidak duduk tetapi dia duduk. Berarti dia menambah gerakan sholat yang tidak dilakukan dengan imam. Itu dianggap tidak mengikuti imam sehingga sholatnya batal. Wa hadza innama tawala ma kana fihi al-imamu fala fuhsya. Sedangkan di dalam masalah kunut, hadza ini kunut ya, kembalinya ke masalah kunut. Sedangkan di dalam masalah kunut, makmum yang melakukan kunut sedangkan imam tidak melakukannya, dia tidak menambah pekerjaan apapun. Dia hanya memperlama ya, memperlama pekerjaan yang dilakukan imam. Karena kunut itu kan letaknya setelah iktidal ya, setelah iktidal. Setelah iktidal, iktidal itu termasuk qiyam atau berdiri. Jadi imamnya sudah berdiri, hanya saja tidak kunut. Makmumnya kunut ya. Jadi makmumnya ini tidak menambah gerakan, tidak menambah sesuatu yang tidak dilakukan oleh imam, dia hanya memperlama, memperlama hal yang dilakukan oleh imam. Hal yang dilakukan oleh imam adalah qiyam ya, berdiri. Berdiri maksudnya berdiri setelah ruku ya, berdiri setelah ruku itu dilakukan oleh imam, makmum hanya memperpanjang saja, tidak menambah. Oleh karena itu makmum dianggap tidak buruk ya, perbedaan itu tidak buruk karena hanya memperlama saja. Wa kadza la yadhurrul ityanu wallahu a'lamu bisawabi.